sudah berkeliling, mengelilingi bentuk yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk manusia yang bernama Adam. Kemudian dia berkata, iblis, kalau ada dijadikan di atasku akan aku tentang, kalau dijadikan di bawahku akan aku tindas. Itu iblis, dedengkotnya syaitan. Demikian pula setiap lahir anak Adam ditusuk pinggangnya oleh syaitan sehingga menangis bayi tersebut. Permusuhan pertama dari syaitan. Maka kalau kita bicara tawanan, seorang yang ditawan oleh musuh. Mana yang paling jelek keadaannya? Tawanan musuh yang mana? Tentunya yang paling jelek adalah tawanan musuh yang paling jahat, yang paling memusuhi sejak awal pertama diciptakannya manusia, yaitu syaitan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wala asira aswa'u halan min asirin asarahu aduwin lahu. Tidak ada satu tawanan yang lebih jelek keadaannya daripada tawanan yang ditawan oleh musuh yang paling memusuhinya. A'da adalah paling memusuhi. Wala sijna adyaqu min sijnil hawa. Dan gak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu. Wala qaida as'abu min qaidis syahwah. Dan tidak ada belenggu yang lebih sulit untuk lepas daripada belenggu syahwat. Fa kaifa yasiru ila Allahi wad-daril akhirah? Maka bagaimana seseorang bisa berjalan menuju Allah, menuju negeri akhirat, kalau hatinya maksurun masjunun muqayyad? Bagaimana mungkin seseorang hamba bisa berjalan kepada keriduan Allah dan jannahnya kalau dia dalam keadaan terbelenggu, ditahan, ditawan, dipenjara oleh syahwat dan syaitan? Bagaimana mungkin bisa berjalan pada Allah? Wa kaifa yakhthu khutwatan wahidah? Bagaimana dia bisa berjalan selangkah saja? Gak bisa. Terbelenggu, tertawan, ditahan, dipenjara. Wa idza quyyidal qalbu taraqathul afat. Kalau hati sudah terbelenggu, maka datanglah segala macam kejelekan-kejelekan dan mara bahaya. Min kulli janibin bihasbi quyudih, sesuai dengan ikatannya dari seluruh penjuru akan mengikat dan akan datang bahaya-bahaya. Saya ulangi, bahwa siapa yang terikat hatinya, terbelenggu, maka niscaya akan datang bahaya min kulli janib, dari segala sisi, dari segala penjuru, sesuai dengan keadaan belenggunya. Lebih kuat belenggunya, lebih banyak mara bahayanya. Lebih kokoh belenggunya, lebih mengerikan mara bahayanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, permisalannya seperti permisalan burung. Mathalul qalbi mathalul ta'ir. Permisalan hati, kata Ibnu Qayyim, seperti burung. Kullama ala ba'uda 'anil afat. Kalau dia terbang tinggi, maka dia jauh dari berbagai macam mara bahaya. Burung kalau terbang ke atas aman tenteram. Kapan dia aman tenteram? Kullama ala, selama dia naik tinggi, terbang tinggi, ba'uda 'anil afat, selamat, jauh dari berbagai macam mara bahaya. Wa kullama nazala, dan setiap burung turun ke bawah, Hinggap di bawah, ihtawshathu al-afat, mulai terancam dengan sekian banyak mara bahaya. Ada ular, kucing, ada manusia yang mau menangkapnya, segala macam. Wa fil hadis, yang disebutkan dalam hadis, asyaitan di'bul insan. Syaitan itu adalah serigalanya manusia. Wa kama anna syah allati la hafiz laha wa hiya bainad di'ab sari'atul khatab. Sari'atul atab. Sebagaimana kambing-kambing yang tidak memiliki penggembala, tidak memiliki penjaga, dalam keadaan dia hidup di antara serigala-serigala, tentunya syari'atul atam akan segera binasa, segera mendapatkan bahaya. Fakadhal abdu, demikian pula seorang hamba, idza lam yakun alaihi hafidhun minallah, kalau dia tidak memiliki perlindungan dari Allah, kalau seorang hamba tidak memiliki perlindungan penjagaan dari Allah, maka niscaya di'buhu muftarisuhu walabud, niscaya serigalanya akan menerkamnya, dan mesti begitu walabud. Tapi bagaimana mendapatkan penjagaan dari Allah? Allah sudah mengajarkan bagaimana engkau terjaga, bagaimana engkau terpelihara, bagaimana engkau aman dari bahaya. Sudah diajarkan, ini syariatnya, ini agama, ini ayatnya, ini hadisnya, jalani. Maka ketika menjalani ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, aman tenteram, turun dari Allah SWT penjagaan. Tetapi ketika dia lepas dari penjagaan Allah, lepas dari salatnya, atau lepas dari salat ke masjid, walaupun masih salat, penjagaannya berkurang. Kalau agama itu benteng, maka bentengnya sudah mulai berlubang-lubang. Dia jarang ketemu salafiyin di masjid, jarang ketemu ahlu sunnah di masjid, karena sering lalai. Barakallahu fiikum. Mulai terbuka pintu syaitan, ketemunya dengan orang yang lain, bukan orang yang bersama-sama ingin meniti jejak sunnah, tetapi orang yang mengejar-ngejar dunia. Maka penjagaannya terlepas satu persatu. Kullama asa, setiap dia bermaksiat, ikatan perlindungan terlepas satu persatu. Maka semakin dekat kepada mara bahaya. Kalau lepas dan tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, fadhibuhu muftarisuhu walabud, maka serigalanya akan menerkam. Siapa serigala manusia? Syaitan. Wa innama yakunu alaihi hafidhun minallahi bittaqwa, dan bahwasanya seorang akan mendapatkan penjagaan dari Allah dengan ketakwaan. Fahiya wiqayatun minallah, maka ketakwaan merupakan perlindungan yang Allah berikan. Wa jannatun hasinatun bainahu wa baina dhibihi, ketakwaan itu merupakan benteng yang kokoh yang menghalangi dia dari serigalanya, yang menjauhkan dia dari serigalanya. Dengan ketakwaan, serigala semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Wa innama yakunu alaihi hafidhun minallah bittaqwa, maka dia akan mendapatkan penjagaan dengan ketakwaan. Kama hiya wiqayatun bainahu wa baina ukhubatid dunya wal akhirah, sebagaimana ketakwaan pun akan menjadi perlindungan dari balasan kejelekan dunia dan balasan kejelekan di akhirat. Berarti ketakwaan memiliki dua hikmah yang besar. Satu hikmah, perlindungan dari syaitan, musuh yang paling memusuhi, a'da aduwin terhadap manusia adalah syaitan. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, dengan ketakwaan dia terjaga dari azab dunia dan azab akhirat. Wa kullama kanat asyatu aqrab min ar-ra'i kanat aslam min ad-di'b. Sebagaimana kambing-kambing ketika semakin dekat dengan penggembalanya semakin aman. Ketika dia dekat dengan penjaganya semakin aman. Wa kullama ba'udat anir ra'i, dan jika semakin jauh dari penggembalanya, kanat aqrab ilal halak, maka dia lebih dekat pada kehancuran atau kepada kebinasaan. Fa ahma ma takun, ma yang paling aman, maka yang paling aman bagi kambing-kambing tadi, idza qurbat min ar-ra'i, jika dekat dengan penggembalanya. Wa inama ya'khudhu adh-dhi'bu al-ghanam al-qasiyah kama qala fi riwayah, dan sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang sendirian, yang terpisah jauh. Qasi artinya jauh dari penggembalanya. Wa hiya ab'adu min ar-ra'i, yaitu yang paling jauh dari penggembalanya. Barakallahu fikum, kata Ibnul Qayyim, wa aslu hadza kullih, maka prinsip dari semua ini adalah annal qalba kullama kanat ab'ada min Allah, hati ini semakin jauh dari Allah, kanatil afatu ilaihi asra, maka niscaya gangguan-gangguan akan lebih dekat. Selama hati ini jauh dari Allah, maka mara bahaya akan semakin dekat. Syaitan dan anak buahnya akan semakin dekat. Sebaliknya, kullama qaruba min Allah, sebaliknya kalau seseorang lebih dekat pada Allah, maka tentunya ba'udat minal afat, akan semakin jauh dari mara bahaya dan gangguan-gangguan, semakin jauh dari syaitan. Maka taqarrabu ilallah, mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi'ibadatin wa ta'atin wa dhikrin, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan selalu zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang namanya jauh dan dekat memang bermacam-macam. Ada yang dekat, ada yang lebih dekat, ada yang paling dekat. Demikian pula jauh, ada yang agak jauh, ada yang semakin jauh, ada yang paling jauh, dan seterusnya. Wal bu'du minallahi maratib, kejauhan dari Allah itu juga bertingkat-tingkat. Ba'duha ashaddu min ba'd, sebagiannya lebih dahsyat dari sebagian yang lain. Sebagiannya lebih dahsyat dari sebagian yang lain. Ini jauh, ini jauh, ini jauh. Tapi yang ini lebih dahsyat dari yang ini. Yang ini lebih dahsyat dari yang itu. Wa hakadha. Fal ghaflatu tub'idul qalba min Allah, misalnya kelalaian. Kelalaian itu menjauhkan dari Allah. Kelalaian, kealpaan itu menjauhkan dari Allah. Wa bu'dul ma'siyah a'zam, tetapi kemaksiatan lebih jauh lagi. Kelalaian saja sudah menjauh dari Allah, apalagi bermaksiat. Bu'duhu a'zam min bu'dil ghaflah, daripada jauhnya kelalaian. Apalagi bid'ah. Wa bu'dul bid'ah a'zam min bu'dil ma'siyah. Jauhnya kebid'ahan dari Allah lebih jauh lagi daripada jauhnya kemaksiatan. Kelalaian udah jauh. Bermaksiat lebih jauh lagi. Berbuat bid'ah lebih jauh lagi. Wa bu'dun nifaq wa syirk a'zam min dhalika kullih. dan jauhnya seseorang karena kesyirikan, karena kemunafikan, tentunya lebih jauh lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah akibat dosa. Seseorang akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kullama ba'd min Allah, selama dia jauh dari Allah, maka akan menjadi tawanan-tawanan iblis, tawanan-tawanan syaitan. Dibelenggu lehernya, dicocok hidungnya, diseret oleh syaitan kemanapun dia mau. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyeretnya ke dalam neraka jahannam. Ikhwani fi dinillah azakumullah. Itu sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faslun, pasal berikutnya. Al-ma'asi sababu wa sababun fi su'util jah wal manzilah 'inda Allah wa 'inda khalqih. Dosa-dosa itu akan menjadi sebab jatuhnya kedudukan seseorang. Wal manzilah, jatuhnya kehormatan di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Walaupun kita tidak mencari kedudukan di dunia, tidak mencari kehormatan di dunia, tetapi siapa yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, Allah kasih kemuliaan di dunia. Sebelum di akhirat nanti, Allah berikan yang lebih tinggi. Di dunia akan Allah berikan kehormatan, kemuliaan, ketinggian, kedudukan. Tapi sebaliknya, siapa yang menentang Allah, menyelisihi ajaran sunnah Rasulullah, maka niscaya dia akan terhina, akan rendah, akan jatuh kedudukannya. Dan itu yang Rasulullah SAW katakan, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah jual beli dengan cara riba, kalian sudah ridha dengan peternakan-peternakan dan perkebunan-perkebunan, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian dhul, kerendahan, kehinaan. La yanzi'uhu, enggak akan dicabut kembali. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ikhwani fi din, a'azakumullah, qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah di sini berkata, wa min 'uqubatiha, di antara akibat dosa adalah suqutul jahi wal manzilah wal karamah 'indallah. Di antara akibat dosa adalah jatuhnya kedudukan, jatuhnya kehormatan di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluknya. Fa inna akramal khalqi 'indallah atqahum, karena manusia yang paling mulia adalah yang paling takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum, kata Allah dalam surat Al-Hujurat. Inna akramakum 'indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ikhwani fi din, a'azakumullah, qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa yang orang yang paling mulia? Jawab oleh Rasulullah SAW dengan Yusuf ibn Ya'qub al-Karim ibn al-Karim ila akhirnya. Bukan itu yang kami tanyakan, ya Rasulullah. Maksudnya, siapa yang paling mulia di antara kami? Atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Berarti ukuran kemuliaan itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Semakin takwa semakin mulia, semakin takwa semakin mulia, semakin takwa semakin mulia. Berarti sebaliknya, kalau tidak bertakwa semakin turun kemuliaannya. Apalagi bermaksiat, semakin turun kemuliaannya. Apalagi kemudian dia bermaksiat, semakin besar, sampai kepada kebid'ahan. Maka semakin rendah. Wa aqrabahum minhu manzilatan atwa'uhum lahu. Orang yang paling dekat dengan Allah, kedudukannya adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri ta'atil 'abdi lahu takunu manzilatuhu 'indah. Maka sekadar ketaatannya seorang hamba ini kepada Allah, maka segitulah kedudukannya. Fa idza 'asahu wa khalafa amrahu, kalau dia bermaksiat kepada Allah, menyelisihi perintah Allah, saqata min 'ainihi, maka dia jatuh kedudukannya di matanya. Fa asqatahu min qulubi 'ibadi, maka Allah jatuhkan pula kehormatannya di tengah-tengah para hamba. Wa idza lam yabqa lahu jahun, kalau sudah tidak punya kedudukan di antara para hamba, wa hana 'alaihim, terhina di tengah para hamba, amaluhu 'ala hasbi dzalik, niscaya orang tadi akan diperlakukan sesuai dengan tingkat kerendahannya. Akhwani fi din, a'azzakumullah. Apa akibatnya? Fa'asha bainahum aswa'a 'aishin. Berarti dia akan hidup dengan sejelek-jelek kehidupan. Karena direndahkan, dihinakan, diperlakukan secara rendah dan hina, diinjak-injak, dilecehkan. Barakallahu fikum. Tetapi ketika dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan terhormat dan disegani oleh kawan dan lawan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah akibat dosa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini. Kalau mau ada dulu silakan. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد Faslun al-ma'asi sababu suqutil jah. Masih pada pasal bahwa kemaksiatan akan menjatuhkan kehormatan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan tadi, kalau sudah jatuh di mata Allah, maka Allah pun akan jatuhkan dia di tengah para hamba di dunia ini. Kalau dia sudah jatuh di tengah para hamba, tidak memiliki kehormatan, lam yabqa lahu jahun, tidak punya, tidak tersisa satu kedudukan pun di sisi makhluk-makhluknya. Wa hana 'alaihim, akhirnya han, menjadi terhina, rendah. Maka ketika itu, amaluhu ala hasbi dzalik, maka dia akan diperlakukan oleh manusia sesuai dengan kerendahannya. Semakin rendah akan semakin dihinakan. Fa'asha bainahum aswa'ish, maka dia akan hidup dengan sejelek-jelek kehidupan. Khamilud dikr, tidak disebut-sebut lagi, tidak dikenal. Saqitul qadri, jatuh kedudukannya. Zariul hal, jelek keadaannya. La hurmatalahu, tidak memiliki kehormatan. Fala faraha lahu wala surur, tidak lagi punya kegembiraan dan kebahagiaan hati. Tidak ada. Bagaimana orang yang rendah dilecehkan, dihinakan, tidak terhormat. La surur, wala sa'adah, wala farah. Fa inna khumul adh-dhikri wa suqut al-qadri wal jahi jalibun kullu ghammin wa hammin wa huznin. Karena namanya khumul adh-dhikr, tidak disebut-sebut lagi, tidak dibicarakan lagi, jatuh kehormatannya, jatuh kedudukannya, ini akan jalibun, akan membawa dan menyeret kepada dirinya segala macam ghammin wa hammin wa huznin. Gham, gundah gulana. Ham, kegelisahan. Huzn, kesedihan. Susah, sedih, gelisah, gundah gulana. Wala surura ma'ahu wala farah, enggak ada lagi kebahagiaan, enggak ada lagi ketenteraman. Faina hadza min ladzatil ma'siyah laula sakrash shahwa. Laula sakrash shahwa. Apa bandingnya kehinaan dan kerendahan ini jika dibandingkan dengan lezatnya maksiat? Mana yang lebih besar? Ikhwan ibn a'azakumullah, kelezatan maksiat, kelezatan yang semu. Kelezatan maksiat, kelezatan yang sesaat. Kelezatan maksiat, kelezatan yang fata morgana, bukan hakiki. Sebentar kemudian hilang, kemudian sirna. Sedangkan kerendahan tadi, kehinaan tadi, sangat-sangat mengerikan dan akan membawa sempit hati. Gelisah, susah, sedih, dan seterusnya, dan seterusnya. Duduk di tengah salafiyin, tertunduk kepalanya, malu. Saya tidak pantas duduk di sini. Saya orang yang kotor dengan maksiat. Apalagi ketika mereka tahu orang ini asi, bisa jadi akan menjauh. Apa orang yang datang sini? Curiga. Ngapain orang ini kesini? Suruh minum khamr lagi di pinggir jalan sana. Ikhwanibdina azabul khamil adzikr. Jangan-jangan mau nyuri. Jangan-jangan mau cari sendal. Iya, direndahkan. Dan itu barakallahu fikum, mereka yang mencurigainya wajar karena dia ahli maksiat, pendosa. Ya wajar. Ikhwan ibn a'azakumullah, illa Allahumma illa, kalau dia mau taubat, akan menjadi kemuliaan baginya. Tetapi masih tetap maksiat. Terus datang ke tempat orang baik. Mau apa kira-kira? Orang curiga. Barakallahu fikum. Wa min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi. Masih ada satu kalimat yang belum diterjemahkan. Laula sakrus syahwa. Kalau saja bukan karena dia mabuk dengan syahwat. Maksudnya ukurannya sangat jelas, ini kelezatan maksiat, ini akibat jelek maksiat. Kerendahan, kehinaan di sisi Allah dan di sisi manusia. Dilecehkan, direndahkan, memalukan. Dengan kenikmatan maksiat yang sedikit tadi. Apa bandingnya? Aina hadha min hadha. Laula sakrat syahwah, kalau saja tidak ada mabok syahwat, mungkin dia akan bisa melihat ini enggak ada apa-apanya dibandingkan akibatnya yang mengerikan. Laula sakrat syahwah, kalau bukan karena mabuk syahwat, tetapi kalau dia sudah dikuasai oleh syahwat. Mabuk, tertutup akalnya oleh syahwat. Maka tidak bisa melihat dan membandingkan seberapa lezatnya maksiat dan seberapa akibat jeleknya maksiat. Enggak bisa melihat yang ini. Matanya hanya tertuju pada kelezatan yang sesaat, yang semu, yang fata morgana, bukan hakiki. Kesitu terus pikirannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa min a'zami ni'amillahi 'alal 'abd an yarfa'a lahu bainal alamina dzikrahu, termasuk sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba adalah Allah angkat derajatnya di antara seluruh alam, di antara seluruh makhluk. Wa yu'li lahu qadrahu, dan ditinggikan oleh Allah kedudukannya. Itu senikmat-nikmat atau sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Oleh karena itu yang Allah beri, yang Allah kasih kemuliaan ini, ditinggikan, didudukan dengan kedudukan yang mulia di atas seluruh para makhluk, adalah para anbiya. Walihada khassa anbiya'ahu, oleh karena itu Allah khususkan hamba-hambanya dari para nabi, warusulahu, dan para rasul, min dalik. Bima laisa fi ghairihim, apa yang tidak Allah berikan pada selain mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wadkur ibadana Ibrahim, wa Ishaq wa Ya'qub, uli aidi wal absar. Inna akhlasnahum bikhalisatin dzikraddar. Dan sebutlah dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub yang memiliki tangan-tangan dan pandangan-pandangan, kami khususkan pada mereka, para anbiya tadi, para rasul tadi. Akhlasna maknanya khususna. Kami murnikan untuk mereka. Kami khususkan mereka. Bikhalisatin dikadar. Dengan kekhususan. Yaitu disebut dengan mulia. Di dar ini. Di dunia ini. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maknanya kata Ibnul Qayyim. Ay khususnahum bikhususatin. Kami khususkan dengan satu kekhususan. Mahia, wahia, ad-dikrul jamil, disebut dengan sebutan yang bagus. Alladhi yudkaruna bihi fi hadhihi dar, yang mereka disebut-sebut dengan sebutan yang bagus tadi di muka bumi ini. Wa huwa lisanus sidqil ladhi sa'alahu Ibrahim al-Khalil, dan itulah yang dijuluki dengan lisanus sidqin, yang diminta oleh Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam ketika berkata kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah untukku lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah untukku lisana sidqin, artinya disebut dengan sebutan yang baik, disebut dengan sebutan yang mulia, disebut dengan sebutan yang terpuji, terhormat pada orang-orang belakangan. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala subhanahu anhum wa an banihi, dan juga berkata Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka dan tentang anak-anak mereka. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya, dan kami berikan untuk mereka, untuk Ibrahim dan para anbiya, kami berikan untuk mereka dari rahmat kami, dan kami jadikan untuk mereka lisana sidqin aliyya. Lisana sidqin yang ali, yang tinggi. Ucapan jujur yang tinggi. Disebut dengan sebutan kemuliaan. Dan itu jujur benar adanya. Wa qala li nabiyyih. Dan Allah katakan pada nabinya, Rasulnya alaihi salatu wassalam, nabi terakhir khataman nabiyyin, wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat sebutanmu. Diangkat sebutannya. Berarti barakallahu fikum, dengan ayat-ayat ini Allah memberikan kemuliaan kepada para anbiya dan para rasul karena apa yang ada pada mereka dari ketakwaan, ketaatan, ibadah dan jauh dari maksiat. Maka tentunya pengikut para nabi pun akan mendapatkan kemuliaan tadi sesuai dengan seberapa kadar ikutannya kepada nabi. Berbanding lurus dengan kadar ittiba'nya. Semakin ittiba', semakin mulia. Kalau bisa persis sama, kalau bisa akan mendapatkan seperti nabi. Tetapi hampir tidak ada. Ikhwani fiddin a'azakumullah, fa'atba'ur rusuli lahum nasibun min dhalika bihasbi mirathihim min ta'atihim wa mutaba'atihim. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, maka pengikut-pengikut para rasul akan mendapatkan bagian kemuliaan tadi, akan mendapatkan lisana sidqin aliyya, tetapi kadarnya bihasbi mirathihim, sesuai dengan apa yang dia warisi dari nabi tersebut, sesuai dengan ketaatannya kepada nabi tersebut, sesuai dengan mutaba'atihi, sesuai dengan ikutannya kepada nabi tersebut. Wa kullu man khalafahum, sebaliknya siapa yang menyelisihi mereka para anbiya, siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW, fatahu min dalik, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tadi. Wa man yushaqiq ar-rasul, siapa yang menyelisihi jalan rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, petunjuk dari Allah, sudah jelas petunjuk, tapi dia menyelisihi, mencari jalan lain, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, Allah akan sesatkan dia dan Allah akan palingkan dia dan Allah akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Man khalafahum fatahu, siapa yang menyelisihi nabi akan hilang lisan sidqin tadi, tidak mendapatkan lisan sidqin. Enggak ada sekarang ini dari golongan, kelompok, dari aliran agama apapun yang menyebutkan tokoh Firaun sebagai pahlawan atau sebagai sebutan yang mulia. Enggak ada. Enggak ada. Barakallahu fikum. Demikian pula tokoh-tokoh kufar yang lain. Tetapi tokoh-tokoh salihin, para anbiya, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, kadang jadi rebutan. Apa maknanya jadi rebutan? Masing-masing mengaku, saya juga pengikutnya dia. Tidak bisa, saya yang pengikutnya dia. Rebutan, orang ingin menjadi pengikutnya dan ingin menyebutnya dia adalah tokoh kami. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Karena memang dosa akan menyebabkan seseorang terhina dan tidak lagi disebut-sebut dengan kemuliaan. Sebaliknya ketakwaan akan menjadikan seseorang mulia dan kemudian mendapatkan sebutan yang baik. Lisana sidqin, akan mendapatkan sebutan yang baik. Wa kullu man khalafahum fatahum min dhalik, maka siapa yang menyelisihi nabi akan mendapatkan kerendahan, kehinaan. Dan tidak mendapatkan lisan sidqin. Sesuai sekadar dengan seberapa penyelisihannya. Penyelisihannya sedikit, turun sedikit kemuliaannya. Tetapi kalau menyimpang jauh, maka akan jauh terhina dan akan hilang apa yang merupakan sebutan yang baik tadi. Maka bihasbi mukhalafatihim wa ma'siyatihim, maka akan hilang kemuliaannya sesuai sekadar penyelisihannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.